Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saudara pendengar yang dirahmati Allah. Sekali lagi kita bertemu pada hari yang berbahagia ini menerusi rancangan At-Tawrah. Dan petang ini saya Mahathir Shahruddin akan bersama anda sehingga jam 6 petang nanti untuk kita bersama dalam bicara ilmu menerusi At-Tawrah hari ini. Dan pertemuan hari ini pastinya akan ditemani oleh tetamu jemputan kita. Istimewa sekali lagi kita bawakan yang berbahagia Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Dan pada petang ini, saudara, kita akan menyambung apa yang telah pun kita bicarakan pada minggu yang lepas berkaitan dengan isu Syria. Dan hari ini kita bawakan tajuk isu kemanusiaan di Syria. Dan bertuah juga pada petang yang pada hari yang berbahagia ini, kita akan bersama dengan tetamu undangan kita, iaitu Cik Syahril Azfar bin Saleh. Beliau merupakan Ketua Jabatan Promosi dan Pemasaran Global Pitch Mission ataupun ringkasannya GPM Malaysia. Dan beliau telah pun pergi sendiri ke Syria ni pada tanggal 4 hingga 7 Jun 2012 yang lalu. Jadi kesempatan kita petang ini, insyaAllah kita akan bersama dengan beliau untuk mendengar sendiri kisah dan cerita bagaimana keganasan kemanusiaan yang berlaku di negara Syria ini. Dan petang ini juga, saudara, saya ditemani oleh rakan-rakan yang lain, saudara Jufitri Choha yang merupakan Naib Presiden ABIM, dan juga saudara Abdul Manaf bin Abdul Wahab dari Pusaka Cahaya Kasturi. Jadi insyaAllah kepada semua tetamu kita yang berbahagia, doktor, saya ucapkan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang berbahagia, doktor, terutamanya insyaAllah kita akan sambung, doktor, apa yang telah pun kita bicarakan pada minggu yang lalu. Kita telah pun memperkatakan tentang mauqif ulama' terhadap isu Syria. Dan banyak soalan-soalan yang diajukan oleh para pendengar kita. Dan insyaAllah kita boleh respon kepada sebahagian soalan yang ditanyakan ini. Dan saya ingin bertanya kepada doktor tentang apakah agaknya tanggungjawab kita sebagai Muslim terhadap orang yang zalim dan juga orang yang dizalimi, doktor. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Yang saya hormati Ustaz Mahathir Shahruddin, sahabat-sahabat saya, Encik Syahril Azfar yang akan membincangkan beberapa isu berkenaan dengan Syria. Begitu juga yang berbahagia Encik Jufitri Joha, Naib Presiden ABIM. Sahabat saya Ustaz Abdul Manaf selaku salah seorang daripada Cahaya Pustaka Cahaya Kasturi. Tak lupa sidan pendengar yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita rafak syukur pada Allah Ta'ala. Dan sebelum saya bincang soalan tu, saya nak ucapkan kepada sahabat-sahabat, termasuk kepada moderator yang saya sayang, yang saya kasihi, Encik Mahathir, siru ala barakatillah, kepada mereka yang menjadi tetamu Tuhan, Duyufur Rahman pada tahun ini. Dan saya ucapkan semoga mereka selamat menunaikan haji, selamat perjalanan, selamat pulang membawa haji mabrur insya-Allah. Jadi insya-Allah buat haji, buat talbiah mungkin pada minggu depan sedikit kita akan bincang sebagai mukadimah, itu saja. Dan insya-Allah itu kita akan bincang pada lebih panjang lagi minggu depan. Persoalan berkenaan dengan Syria ini, sebagaimana yang telah kita bincangkan pada minggu lepas mauqif, dan saya ucap terima kasih pada sahabat-sahabat, para pendengar yang memberi respon yang baik, yang seolah-olah kita telah mencapai satu tahap cakna atau prihatin. Memang benarlah dengan sabda Nabi Sallam, "Malam yahtamna bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tak mengambil berat prihatin kepada orang Islam, dia bukan di kalangan orang Islam. Maksudnya betapa Rasulullah Sallam tidak suka dan redha kepada orang sibuk hadiah saja. Sedangkan sahabat-sahabat kita di mana peluru-peluru hidup dimuntahkan pada batang tubuh mereka dalam keadaan ketakutan. Orang yang dikasihi menjadi korban atau cedera parah dan sebagainya yang akan diceritakan oleh sahabat kita. Persoalannya, apakah tanggungjawab kita terhadap orang Islam? Kadang-kadang ada yang sifatnya zalim, ada sifatnya dizalimi. Untuk menjawab persoalan ini, saya teringat kepada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman au mazluma. Qalu ya Rasulullah, inna nansuruhu in kana mazluma. Fa kaifa nansuruhu in kana zalima? Faqala Rasulullah sallam, tamna'uhu au kama qal. Maksudnya, kamu hendaklah tolong saudara kamu sama ada dia bersifat zalim atau dia dizalimi. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, kami tak jadi masalah nak tolong kalau orang yang kena tindas atau yang dizalimi. Tapi isunya orang yang menzalimi, macam mana kita nak tolong dia? Maka jawab Rasulullah SAW, kamu tegah dia. Artinya kita hakkan kezalimannya. Kita halang dia, kita hadang dia. Kita bagi cakapan, kita bagi nasihat, kita juga hantar, kalau dalam bahasa diplomasi, waraqatul istingkar atau surat bantahan atau unjuk rasa, nak bagi tahu bahawa sebenarnya kita dari segi polisi tidak sama dengan yang ini. Dan ini nampaknya alhamdulillah telah diambil tanggungjawab berdasarkan persetujuan oleh apa ni, jemaah pimpinan OIC, termasuk kita punya daripada negara kita yang bersidang di Makkatul Mukarramah pada bulan Ramadan lepas, sehingga saya lihat kenyataan yang dibuat, mereka nampaknya lebih selesa supaya isu ini dapat diselesaikan dan segala pembunuhan, peperangan, pertumpahan darah sewajibnya dihentikan. Begitu juga kenyataan ini telah disuarakan dalam satu muktamar di Tehran selepas dalam 2-3 minggu lepas oleh wakil daripada OIC secara resminya, iaitu Presiden Mesir Dr. Muhammad Mursi, di mana beliau sendiri dengan tegas mengemukakan satu pandangan seolah-olah mewakili OIC di khalayak, betapa pentingnya pertumpahan darah hendaklah dihentikan serta-merta, dan di mana sebarang pengkhianatan, sebarang usaha yang menunjukkan tidak ada simpati, bahkan hukuman atau penderaan, begitu juga segala perkara yang membawa kepada kehinaan atau pencabulan rakyat Syria hendaklah dihentikan. Dan saya lihat kenyataannya begitu tegas untuk disuarakan, sehingga hal ini patut diberi perhatian oleh kesemuanya. Baik, sedikit perkara yang penting ialah kita juga sewajarnya mengambil satu tindakan yang baik, iaitu tindakan bersepadu untuk sama-sama satu mauqif, satu pendirian bahawa maruah umat Islam wajib dipelihara. Dan ini sebenarnya asas yang disebut dalam kaedah makasih dan juga darbuliyah al-khams, iaitu antaranya hifzun nafs, menjaga dan memelihara jiwa supaya jiwa tidak boleh diperkotak-katikkan, ditumpah darah dengan sewenang-wenang. Kita tahu musim haji ini, kita teringat kepada nas hadis Nabi bila cakap di padang Arafah, di khalayak hajjatul wada', apa dia kata? Inna amwalakum wa aradakum wa dima'akum haramun kahurmati yaumikum haza wa syahrikum haza wa baladikum haza au kama qal. Sesungguhnya harta benda kamu, maruah kamu, darah kamu, semuanya itu haram. Maknanya tak boleh sewenang-wenangnya ditumpahkan, dihina dan sebagainya, sebagaimana haramnya pada hari ini, begitu juga bulan ini, tempat ini. Jadi kalaulah kita sebagai seorang Islam yang beriman kepada Rasul, cintakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah tentu perdamaian, dan kita cuba untuk menyatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, dan kita sepatutnya bersama dengan yang hak. Kesilapan-kesilapan yang berlaku tak jadi masalah untuk kita tarik, kita taubat, sebagaimana surat Sayyidina Umar ibn Al-Khattab kepada Abu Musa Al-Ash'ari, antara hujungnya disebut ar-ruju' ilal haqqi khairum minat tamadi fil batil, kembali kepada kebenaran jauh lebih baik daripada kita sentiasa bersama dengan kebatilan. Semoga sebahagian daripada apa yang saya sampaikan ini jelas menunjukkan tanggungjawab kita terhadap orang yang dizalimi dan juga orang yang zalim. InsyaAllah yang dizalimi ini akan dibincangkan lebih panjang lagi selepas daripada ini. Wallahualam. Ya, terima kasih kepada Fadil Doktor, dan insyaAllah selepas ini kita akan ikuti sedikit pengalaman yang dilalui sendiri oleh saudara Syahril yang telah ke negara Syria baru-baru ini. Dan sebelum itu kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas pesanan penaja. Ish, susahnya. Kat mana nak parking ni? Aduh, ramainya orang. Penatlah nak beratur. Nak kejar masa lagi ni. Anda tidak perlu lagi mengeluh. Bank Muamalat menyediakan perkhidmatan pembayaran bil dan tambah nilai kad prabayar anda melalui iMuamalat. Anda tidak perlu penat beratur, tidak perlu mencari parking, tidak perlu membuang masa. Hanya klik saja di iMuamalat, transaksi di hujung jari anda. Mudah, cepat dan selamat. Untuk maklumat lanjut, layari www.muamalat.com.my. Bank Muamalat, perbankan untuk semua. Baik, saudara, kita kembali bersama dalam rancangan Taurah pada hari ini. Dan kita teruskan bersama untuk mengkaji dan terus kita berkongsi tentang isu kemanusiaan di Syria. Dan seterusnya, kita ingin berkongsi sedikit pengalaman yang telah pun dilalui sendiri oleh saudara Syahril Azfar bin Saleh yang telah pun mengikuti misi bantuan kemanusiaan yang telah pun ke Syria baru-baru ini. Jadi kepada Cik Syahril, mungkin boleh kita kongsikan bersama dengan para pendengar kita pada petang ini, pada hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang saya kasihi, dan juga kepada DJ Hakim, Ustaz Mahathir Shahrudin, Saudara Jofitri bin Johar, Naib Presiden Terbahasa Abim, dan juga Ustaz Abdul Manaf. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada Radio IKIM yang memberi peluang kepada Global Peace Mission Malaysia untuk hadir kepada dalam slot ini untuk kita sama-sama membincangkan mengenai Syria dan juga isu kemanusiaan yang berlaku di sana. Jadi alhamdulillah, untuk makluman pada pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada 12 Januari 2012 yang lepas, Global Peace Mission Malaysia bersama dengan kerjasama Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM, telah melancarkan kempen Selamatkan Syria ataupun Safe Syria Campaign, yang mana antara objektifnya adalah, yang pertama, kita ingin menyampaikan kefahaman kepada rakyat Malaysia apa sebenarnya yang berlaku di Syria. Yang keduanya, untuk kita sama-sama mengumpulkan dana untuk kita sama-sama membantu rakyat Syria yang tertindas, sama ada pelarian ataupun rakyat Syria yang berada di dalam Syria itu sendiri. Dan alhamdulillah, pelbagai kempen yang telah kita jalankan sepanjang selepas daripada kita melancarkan kempen tersebut, antaranya kita berjumpa dengan tokoh-tokoh keamanan seperti Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kita berjumpa juga pelbagai ahli-ahli politik seperti YB Kari Jamaluddin. Kita berjumpa dengan YB Yusmadi dan sebagainya, untuk kita sama-sama meminta mereka angkat isu Syria ini, dan kita nak rakyat Malaysia faham dan isu Syria ini adalah isu kemanusiaan. Kita nak rakyat Malaysia ambil isu Syria ini sebagai isu kemanusiaan, dan kita ada tanggungjawab bersama untuk sama-sama membantu rakyat Syria ini. Jadi kita juga berkolaborasi dengan pelbagai NGO-NGO lain yang kita tubuhkan gabungan selamatkan Syria, yang dalamnya ada Ikram, yang dalamnya ada Haluan dan pelbagai NGO yang lain. Jadi alhamdulillah di peringkat GPM dan juga ABIM kita berjaya menghantar bantuan kemanusiaan yang pertama pada 4 hingga 7 Jun 2012 yang lepas. Kita cuba masuk ke dalam Syria, di mana kita berpeluang untuk sampai ke kem pelarian di Bani Yugun di Antakya. Hanya 1 kilometer jauh daripada Syria. Cuma ketika kami sampai di kem pelarian tersebut yang menempatkan lebih 500 buah kemah pelarian, ketika itu kawalan askar Turki sangat sangat sangat ketat dan memikirkan keselamatan saya dan juga rakan saya yang turut sama ke misi ini. Jadi kami mengambil keputusan bahawa tidak mengapa. Ya, mungkin tak ada rezeki kami pada kali ini untuk masuk ke dalam, dan insya-Allah sehubungan dengan itu, pada bulan Oktober ni insya-Allah kita akan lancarkan kempen konvoi selamatkan Syria, yang mana konvoi bantuan kemanusiaan selamatkan Syria ini kita akan masuk ke dalam di kawasan Idlib. Di kawasan Idlib, dan insya-Allah sekarang ini kita dah ada pun sukarelawan kita yang kita dah hantar ke sana untuk reki jalan. Reki jalan dan tempat untuk kita membuat field clinic ataupun klinik lapangan untuk kita bawa sumbangan rakyat Malaysia ke sana, dan kita bantu mangsa-mangsa konflik Syria yang mengalami kecederaan ini. Bila berbincang mengenai pengalaman saya berada di sana, sungguhlah bila kita katakan bila berlaku konflik di antara bila berlaku konflik ini dan apabila senjata digunakan memerangi mereka yang tidak bersenjata. Jadi mereka yang tidak bersenjata ini mengalami kecederaan yang sangat teruklah, dan saya boleh katakan disebabkan kecederaan mereka yang sangat teruk dan dalam keadaan negara yang konflik, rawatan untuk kecederaan mereka ini tidak dapat diberi dengan baik, dan akhirnya apa yang terjadi adalah ini berdasarkan pengalaman yang kita jumpa dengan masa-masa di sana, kakinya tidak sepatutnya boleh dirawat, tetapi disebabkan kekangan medical, kekangan perubatan dan peralatan, akhirnya luka itu dibiarkan dan doktor mengambil keputusan jika dibiarkan akan efek kepada badan dan akhirnya membawa kepada kematian, dan doktor terpaksa potong, dan jadilah mangsa itu sebagai orang yang cacat dan kudung lah. Banyak lagi mangsa-mangsa yang kita temui di mana ada seorangnya tidak boleh bercakap disebabkan tembakan tentera Syria ini sampai kepada kepala dia, dan peluru itu masih lagi berada dalam kepala. Dan doktor tidak berani mengeluarkan peluru tersebut. Sebab apa? Jika dikeluarkan peluru tersebut, kemungkinan besar untuk dia lumpuh seumur hidup itu adalah besar. Jadi hiduplah sahabat kita itu dalam keadaan tidak boleh bercakap. Boleh bercakap tapi macam jadi tak jelas. Tak jelas. Apa yang diminta pun tak jelas dan sebagainya. Jadi kita melihatkan benda ni ada keperluan untuk kita membantu. Dan saya rasa saya perlu bawa cerita ini. Sebelum saya pergi untuk misi bantuan ini, saya ada melihat video di mana ada sekumpulan anak muda turun ke dataran untuk berdemonstrasi secara aman tanpa senjata. Dan akhirnya demonstrasi ini dibalas dengan senjata dan juga tembakan roket. Dan ketika itu rakannya ditembak, dan ada rakannya yang lain datang untuk menarik rakan ini yang sudah rebah ini, dan akhirnya rakan yang membantu ini ditembak pula. Jadi apabila saya ke sana, seolah-olah benda tu saya berjumpa dengan orang-orang tersebut. Namun saya tak tahulah sama ada orang yang sama ataupun tidak. Tapi kisahnya begitu. Rakan dia turun ke dataran untuk berdemonstrasi secara aman, dan dibalas dengan peluru. Rakannya kena tembak. dan dia ingin membantu dan akhirnya dia terkena bom. Rakan yang ingin membantu ni dan menyebabkan kecederaan seluruh badan dan kecederaan parah di kaki. Dan seperti yang saya cakap tadi, disebabkan oleh medical equipment yang tidak cukup, maka doktor terpaksa potong kakinya. Dan anda boleh lihat rakan ini namanya Ahmad. Dan kita dah upload video dia. Dia sempat menyanyikan kepada kami lagu Perjuangan Rakyat Syria. Dan anda boleh lihatlah dalam YouTube, boleh search Nasyid Perjuangan Rakyat Syria. Dan anda akan nampaklah saya dan juga rakan tersebut yang tercederalah disebabkan itu. Dan apa yang membuatkan saya yakin bahawa kita perlu sangat membantu rakyat Syria ini, sebab apa? Ketika di sana tidak ada satu pendapat yang bercanggah pun mengenai bahawa kebangkitan rakyat ini adalah kebangkitan yang genuine, yang tulen, dan mereka ini turun ke dataran tanpa senjata pada awalnya. Tetapi apabila mereka diserang, dibalas dengan serangan dan roket dan sebagainya, lantas apa lagi yang boleh mereka buat melainkan mempertahankan diri mereka. Dan akhirnya ada beberapa tentera, gerombolan tentera yang berpaling tadah dan sebagainya, dengan apa equipment yang dia ada, dengan equipment itulah yang digunakan untuk mempertahankan diri. Tapi sekadar itulah, sekadar apa yang ada di badan mereka, sekadar itulah yang mereka bawa untuk mempertahankan diri. Jadi saya melihatkan, saya rasa rakyat Malaysia perlu faham. Orang boleh katakan isu Syria ini ada hijack daripada US, daripada daripada pihak-pihak berkepentingan. Tapi saya ingin merayu pada rakyat Malaysia, cuba kita bawa isu Syria ini pada isu kemanusiaan, yang mana doktor ada sebut tadi mengenai sabda Nabi, man lam yahtamma bil amrin muslimin falaysa minhum. Kita ambil berat tentang isu kemanusiaan ini pun dah cukup baik. Mereka ini saudara kita se-Islam. Mereka ini cedera dan mereka ini pemuda-pemuda harapan bangsa yang akan bangkitkan agama Islam semula pada masa akan datang. Tetapi jika kita tidak bantu mereka untuk merawat kecederaan, untuk bantu mereka supaya tangan mereka tidak dipotong, bagaimana akhirnya nanti? Dan ada kisah yang saya rasa agak sedih, apabila mereka ini sedangkan di hospital sini pun ada diskriminasi, ataupun cakap mereka tidak mahu merawat mangsa-mangsa ini. Ada mangsa yang sampai di hospital, mereka dipaksa menandatangani borang supaya tangan mereka dipotong, kaki mereka dipotong, sedangkan tidak ada kecederaan yang melibatkan bahagian tersebut yang perlu dipotong. Sebab apa? Kami tertanya-tanya sebab apa sampai begitu sekali. Sebab apa ada mereka yang di dalam hospital ini merupakan mereka-mereka yang bersekongkol dengan kerajaan. Jadi mereka tidak mahu kalau mereka keluar selepas ini, mereka akan jadi mereka yang menyerang dan sebagainya. Jadi mereka lumpuhkan terus mangsa-mangsa ni. Jadi kita merasakan apa ini. Jadi bantulah mereka. Dan di ketika di sana juga kita sempat berjumpa dengan pelarian-pelarian di sana, dan ada di antara pelarian tersebut duduk selama 3 bulan dalam satu bilik, 3 keluarga. Bagaimana mereka nak hidup? 3 keluarga, satu keluarga lebih kurang 2-3 orang anak, satu bilik. Tapi itu yang sahaja yang termampu oleh mereka untuk menyewa. Jadi ketika di sana kami menyediakan lebih kurang 200 pek makanan. Dan ketika itu kita bergeraklah mencari rumah-rumah pelarian ini, dan kita bantu setakat itu saja yang kita boleh bantu, setakat yang mana yang kita ada lah. Kemudian ada juga rumah yang dihuni oleh anak-anak yatim, di mana ayah mereka telah dibunuh, ayah mereka ditembak dan sebagainya. Ada pelarian ini rumah mereka hancur lebur. Hancur lebur, dah memang tak ada rumah dah, terutama di Homs lah, tempat memang serangan utama, dan sekarang di Aleppo. Jadi kita melihatkan alhamdulillah kita di Malaysia ini aman dan tenteram, tidak ada peperangan sebegitu, ada tempat tinggal, jika sakit ada rawatan yang sebaiknya, murah dan diberikan perhatian yang cukup baik. Jadi apalah kiranya rakyat Malaysia merendahkan hati kan, menyelami perasaan saudara si Islam kita yang sedang mengalami kesusahan di sana, dan sama-sama kita mendoakan bahawa konflik ini tidak berpanjangan. Dan ingin saya nyatakan bahawa pendirian GPN dalam isu konflik Syria ini, kita mahukan konflik Syria ini selesai dengan cepat, dan kita tidak mahu lagi ada pertumpahan darah, bayi ke kanak-kanak ke pemuda ke, cukup-cukuplah pertumpahan darah ini. Kita tidak mahu anak diyatimkan, kita tidak mahu isteri dibalukan, sebab mereka ini aset untuk Islam, untuk bangunkan Islam pada masa akan datang, insyaAllah. Mungkin sepanjang kita boleh. Ya, kita boleh sambung lagi selepas ini, insyaAllah. Berdasarkan pengalaman yang dilalui sendiri oleh Saudara Syahril Azfar kita, yang kita telah kongsikan sedikit sebentar tadi tentang pengalaman beliau. Jadi, berbalik kepada lembaga doktor, ramai juga pendengar-pendengar kita yang bertanyakan tentang, apabila kita menyatakan tentang isu ini, apakah agaknya jalan penyelesaian yang boleh kita ambil, lembaga doktor? Ya, terima kasih. Saya melihat dalam isu ini memang pendekatan tak sama antara setiap orang, bahkan antara kerajaan dengan kerajaan, NGO dan sebagainya. Cuma saya teringat apa yang dinyatakan, antum fi sagratin min sugaril Islam fala yutayanna min kibalik. Kamu berada di pos daripada posisi Islam, jangan musuh datang daripada pihak kamu. Maknanya dalam bahasa mudah, setiap orang, setiap NGO, setiap kerajaan, setiap yang bersifat manusiawi mempunyai tanggungjawab masing-masing. Jadi tanggungjawab ini jika sekiranya digemblengkan sebagai satu tenaga yang cukup baik, di mana dapat bersatu, maka sudah pasti segala kemeluk, kesukaran, kesusahan itu dapat diselesaikan dengan baik. Kerajaan dengan caranya, rakyat dengan caranya, NGO dengan caranya. Contohnya katakan NGO yang begitu ramai, termasuk sahabat-sahabat kita di sini, yang telah mewakafkan dirinya untuk berkhidmat, membantu saudara-saudara kita di Syria maupun di Rohingya atau tempat-tempat lain. Apalah salahnya jika sekiranya sekadar yang ada pada kita RM10, RM20, RM30 seikhlas kita, hatta walaupun satu sen, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini kita dapat menyatakan bahawa adanya kesamaan kita dengan sahabat-sahabat kita ini. Tuan-tuan, saya teringat macam mana orang-orang yang hebat zaman dahulu, zaman sahabat Nabi. Sahabat Nabi ada yang kaya, ada yang miskin. Pernah Nabi kemping untuk derma. Bila kemping untuk derma, jadi nampak sahabat macam berat. Mereka awalnya mungkin ada asah-asah sebab-sebab. Tiba-tiba datang seorang dalam keadaan yang cukup-cukup naif dan daif, bagi hanya segenggam daripada makanan. Itu saja yang dia ada, segenggam. Satu hafnah ataupun satu genggam lah dibagi kepada sahabat Nabi. Bila orang lain tengok, macam mana dia boleh buat macam tu, maka yang lain pun pakat berlomba bagi yang banyak, yang seguni, yang dua guni dan sebagainya. Bila hal ni Nabi kata dan Nabi bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang buat satu sunnah yang baik, maka baginya dapat pahala, dan pahala bagi siapa yang terus mengikut dia. Maknanya orang yang buat ikut pada dia, perbuatan yang dia lakukan, dia dapat pahala, orang tu pun dapat pahala. Ini satu tanda yang cukup baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sidang pendengar yang saya kasihi, kita tengok macam sahabat kita katakan tadi, dalam situasi kalau kita sendiri alami, macam mana kita kata? Kita akan kata, mana orang Islam? Macam mana dia? Mereka lupa ke yang disebut sebagai oleh tokoh-tokoh Islam, wa Islamah, panggil Islam. sebagaimana zaman dahulu sebut wa Muhammadah dan sebagainya. Semuanya ini nak gambarkan bahawa keperitan yang dia rasa ini kita boleh bayangkan. Saya nak cerita satu kisah benar lah. Saya ada seorang sahabat yang rapat di Syria, duduk di Halab, Aleppo. Sahabat ni baik, saya sayang kat dia, saya sayang sungguh. Namanya Sheikh Ahmad Hassun. Bukan Ahmad Hassun Mufti Syria sekarang, bukan. Lain, dia seorang guru yang baik, yang mengajar, dan dia belajar juga bersama dengan sama kami, guru Sheikh Al-Allamah Abdul Latif Farfu. Dia kerja mengajar di guru di Universiti Halab, Universiti Aleppo. Bahagian ni, bahagian elektrikal, bahagian ni. Tapi dia minat bahagian agama dan dia join. Dan dia pandai nasyik. Nasyik memang masyhur lah, dia ada kumpulan. Jadi, untuk membina satu keluarga yang baik, dia buat apa ni? Dia buat travel agent. Macam kita lah, travel agent haji. Dia buat. Jadi, satu ketika, saya rapat dengan dia. Saya pernah pergi rumah dia beberapa kali. Kemudian nak jadi cerita, saya bertemu dia di Mekah. Saya tengok Fauj Halab, saya faham itu maknanya mesti ada dia. Saya tanya, oh bila temu di Mekah, ingat 5-6 tahun lepas aku, dia layan saya sungguh-sungguh. Soalan pertama dia katanya apa, Syekh? Soalan pertama dia tanya, dia kata, ya Zalkif, entah ada duit tak? Kata, okey, tak ada masalah, kita kena buat macam biasalah. Okey, tak ada masalah. Apa dia buat, Syekh? Dia kata, awak ambil kad saya ni, awak guna. Bukan dia nak pinjam dengan saya. Syekh, mana ada orang berani beri kad kredit gitu. Jangan buat di Malaysia, gini-gini. Huru-hara gitu. Jadi, bila dia macam tu, saya kata, tak payah Syekh. Saya cukup gini-gini. Lihat tangan saya. Apa awak nak, sila. Kalau bagi tahu. Kalau tak cukup, bagi tahu. Itu dalam keadaan ni. Ya Allah, saya kata, inilah kawan. Nak cari orang macam ni memang payah. Takdir Tuhan, masa peristiwa Syria ni, saya pergi ke Mekah baru ni, saya tengok satu pengalaman yang pelik, orang Syria tak ada. Maknanya kalau ada pun sikit sangat. Artinya, kemeluk tu cukup dahsyat. Dalam 5-6 bulan lepas, gitulah lebih kurang, kalau lebih sikit, kurang bersikit, dia telefon saya daripada Syria. Soalan pertama saya tanya, kaifal hal, bagaimana keadaan? Apa dia jawab tu? Alhamdulillah, alhamdulillah, khair, baik, baik, baik. Saya tanya, Syekh, macam mana? Gini, alhamdulillah. Saya tak faham apa benda alhamdulillah ni. Rupanya mungkin takut pintas lain, ada masalah. Saya tanya pula sahabat-sahabat Syria di sini yang terpaksa sebagai lajik siasi ataupun pelarian politik dan sebagainya. Saya tanya, dia kata, tu nak gambarkan betapa beratnya. Jadi tak boleh nak cakap, terpaksa. Orang panggil tauriah ataupun dalam keadaan. Jadi saya kata gini memanglah. Jadi saya syurkan, saya seru supaya apalah salah kiranya kalau kita bantu mereka. Tak rugi pun, bahkan inilah aset saham akhirat kita. Saya ingat sahabat kita boleh sambung lepas ni. InsyaAllah. Kita ada masa sedikit lagi, mungkin boleh kita raikan pemanggil-pemanggil kita di talian. Ketika ini anda boleh berhubung dengan tetamu-tetamu saya di studio dengan mentai 03-6205-1500. Mungkin ada seorang soalan yang kita kongsikan pada hari ini. Kita bersama dengan pemanggil yang pertama. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Wassalam. Ya, siapa di talian? Abdul Latif dari Johor Baru. Silakan, Cik Abdul Latif, ada soalan. Saya nak terus pada soalan pada Ustaz. Ya, silakan. Nak minta pandangan sikit lah dan memperbetulkan pandangan saya. Ya. Jadi, soalannya, apakah benar ada perkataan mengatakan dalam Al-Quran, kita, ya, soal Yahudi, memang zalim kan? Jadi, masalahnya sekarang tu, terjemahannya, jadi, bagaimana dengan Syria di sana, Islam dan Islam, bunuh-membunuh, zalim-zalimi. Jadi, adakah dalam terjemahan Al-Quran itu benar mengatakan Israel yang ada pada diri ini yang paling jahat? Jadi, yang paling jahat tadi Israel pada dalam diri, bukan pada rejim Israel yang berada dekat Palestin sana tu. Jadi, cuma minta huraian Ustaz. Ya, sama. Ya, sama. Assalamualaikum. Okey, kita ambil satu soalan lagi. Satu ataupun dua soalan lagi. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa ditanya? Saya Said Raini di sini. Saya mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati lagi saya muliakan Dr. Zulkifli Al-Bakri dan juga Ustaz Mahathir dan juga yang berbahagia Saudara Syahril Azkar. Saya ada dua soalan untuk Saudara Syahril Azkar dan dua soalan untuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Baik, soalan pertama kepada Saudara Syahril. Adakah adil kalau Tuan mengatakan bahawa kerajaan syariah itu zalim sedangkan Tuan tidak masuk pun ke syariah? Tuan sendiri mengatakan bahawa Tuan hanya sampai di Turki dan sampai kepada kamp yang dikawal ketat oleh tentera Turki dan Tuan tidak dapat memastikan bahawa sama ada kamp itu kamp pelarian ataupun kamp pemberontak yang dibiayai oleh kerajaan Turki. Soalan saya yang kedua, Tuan mengatakan bahawa kebangkitan rakyat syariah Tuan tonton melalui video. Adakah video ini ciptaan Zionis ataupun video ini tulen? Dan soalan saya kepada Dr. Zulkifli Al-Bakri, kenapa kita mengangkat Dr. Mursi dengan begitu tinggi sedangkan Dr. Mursi sampai hari ini tidak dapat menunaikan tanggungjawabnya untuk memutuskan hubungan dengan negara haram Israel setelah berbulan-bulan beliau menjadi presiden kepada kerajaan Mesir? Dan soalan saya satu lagi, mungkin boleh dipikirkan oleh Dr. Zulkifli mahupun Saudara Syahril, bahawa dalam majalah Time, Anne Mary Slaughter, bekas ketua pengarah Kementerian dalam negara Amerika, menjelaskan dalam Time Magazine bertarikh 9 Julai 2012, mengesahkan bahawa Amerika membantu pemberontak-pemberontak syariah untuk menjatuhkan kerajaan Bashar al-Assad. Jadi sekarang ini dengan terang bahawa Amerika dan Zionis di belakangnya pemberontak-pemberontak ini. Jadi saya mohon penjelasan daripada soalan-soalan saya daripada Yang Mulia Dr. Zulkifli Al-Bakri dan Yang Berbahagia Saudara Syahril. Mohon maaf di atas segala kata-kata saya yang mungkin tidak baik. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita ambil satu lagi pemanggil. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, siapa di talian? Assalamualaikum. Ya, siapa di talian? Dengar di telefon ya. Saya Mazni. Okey, Puan Mazni, silakan soalannya. Saya tanya doktor. Uh-huh. Kalau saya ada kawan yang berbangsa Yahudi, dosa tak kalau saya berkawan dengan dia orang? Berkawan dengan Yahudi. Okey. Ya, ya. Itu saja soalannya, Puan Mazni. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Baik, kita ada tiga orang rakan pendengar kita yang tanyakan soalan. Yang pertama tadi, Cik Belatif dari Johor Bahru. Mungkin kita boleh respon. Bagaimana? Okey, saya ingat saya jawab semua sekali hak bahagian saya. Lepas itu saya serahlah sikit kepada ni. Pertamanya, saya ucap terima kasih kepada sahabat-sahabat yang begitu bersungguh bertanya dan mahu pencerahan. Dan ini satu respon yang baik. Kita semua tak lain tak bukan nak cari mardhatillah. Kita sebagai khalifah Allah di muka bumi, nak pemegang amanah, sudah pasti kita nak cari yang terbaik. Isu yang pertama, sahabat kita menggunakan satu bahasa yang cukup baik dengan kalimah bahawa Yahudi pada diri kita. Bila dengar macam ni, saya teringat apa yang Nabi Sallam bersabda, antara lain dia sebut fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisani. Boleh jadi kedua bapa anak yang baru lahir itu boleh menyahudikan anak dan sebagainya. Jadi situ mungkin bahasa yang nak menggambarkan bahawa watak manusia ni mungkin boleh berubah jadi baik, jadi jahat dan sebagainya. Tentang perangai yang tak baik ini, kalau baca Fatihah sendiri pun disebut sebagai Al-Maghdubi Alaihim, sebahagian mufassiri menafsirkan dengan mana Yahudi dan sebagainya. Jadi di sini seolah-olah memang itu pun satu hal, kita tak nafikan musuh macam itu. Cuma nak kata bahawa dia lebih jahat daripada Yahudi, sebenarnya kita tak kata macam tu. Yang kita kena fahamkan bahawa di sini kita perlu mujahadah supaya kita tak terikut dengan macam ni. Sebab kadang-kadang kita juga ingat hadis Nabi Sallam yang menyebut la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbil la dakhaltum qalu al yahud wan nasara qala fama. Kamu akan ikut jejak langkah mereka, sejaka demi sejaka, sasta demi sasta, sekalipun masuk dalam lubang dok pun masuk juga. Mereka tanya siapa? adakah Yahudi atau Nasrani? Nabi kata kalau bukan mereka, siapa lagi? Ini satu arus yang sepatutnya kita kena mujahadah supaya tak ikut macam tu. Ya, isu yang kedua, ada atau tidak ini sahabat kita lah beri jawapan. Tapi respon saya, soalan saya berkenaan kenapa kita tidak dapat sahabat tanya mesti tak dapat putus hubungan dengan Israel. Sebenarnya saya tak boleh nak jawab dari segi polisi orang lain, kerajaan. Patut kalau boleh Tuan Zaini tanya pada Presiden, dan kita pun ada embassy sini, boleh. Cuma saya suka menarik perhatian, respon daripada Mursi ini bagus. Apa yang saya tengok dalam beberapa kenyataan masa saya pergi ke Makkatul Mukarramah melalui Al-Arabia, jelas saya nampak. Mungkin kalau ada sedikit masa lagi, banyak polisi-polisi yang membina. Pepatah kata mala yudrak kulluh la yudrak julluh. Benda yang tak lewat semua, jangan tinggal semua. Buat sikit-sikit, insyaAllah. Saya yakin kalau niat yang baik, insyaAllah. Sedara Zaini kita. Isu yang kedua, mereka ni pula berkenaan dengan bantuan macam ni. Ini juga polisi. Jadi polisi ni dekat dengan ni, kita tengah tanya dia lah, betul ke tidak macam tu. Kalau betul sungguh, maknanya mungkin di sana ada pandangan-pandangan berkenaan dengan agama kita ni macam mana, dan setakat mana polisi, maknanya orang bukan Islam ni, kita dah terima bantuan dia. Ini dibahaskan dalam majmuk fiqh Islami oleh para ulama, berdasarkan hadis Nabi umpamanya, inna la nasta'inu bi musyrikin ala musyrikin. Tapi dalam riwayat yang lain pula ada polemik ni, cukup baik untuk dibahaskan, dan mungkinlah satu masa nanti kita boleh bincang secara khusus. Banyak sangat ni satu masa nak bincang, sebab masa ni saya tengok amat cemburu untuk bincang. Nanti mungkinlah saya isyukan supaya medan-medan yang lain lah, maksud saya waktu pun terhad sangat. Akhir sekali, soalan berkenaan dengan berkawan dengan Yahudi, boleh ke tidak ni kalau kita nak berkawan dengan Yahudi dan sebagainya. Dia berkawan dengan orang bukan Islam ni boleh. Tetapi di sana ada beberapa syarat yang Allah naskan dalam Quran, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuaduna man hadallaha wa rasulah. Maknanya pertama syarat dia, kita jangan beri mawaddah, kasih sayang. Kalau kita sekadar kawan, sebagai partner saja sebagai itu tak jadi masalah. Yang jadi masalah ni tu, sebab itu kalau kita baca Misak Madinah, Piagam Madinah ajalah nak gambarkan. Yang tak lehnya kita duk ikut dia, duk sayang kat dia, duk kasih kat dia, raib duk lalu tentang agama, itu memang tak boleh lah. Jadi di situ ada dawabit-dawabit. Saya ingat saya ada kemukakan dalam kitab Al-Halal Wal-Haram Fil Islam, kalau tak silap ta'liqah daripada Dr. Yusuf Al-Qaradawi berkenaan dengan isu ni. Itu saya jawab ingkah. Dan mungkin sahabat kita di samping dia nak sebut tentang apa ni, tempat derma dan sebagainya, kita beri laluan lah. Silakan. Okay, saya menjawab dahulu persoalan yang diajukan oleh Tuan Zaini. Berkaitan dengan kita claim bahawa tentera kerajaan Syria ini zalim dan sebagainya, di peringkat JPM kami tidak mengambil satu isu secara membuta tuli. Di peringkat JPM kita ada sukarelawan-sukarelawan kita yang memang sukarelawan dari Syria, dan mereka ni family atau keluarga mereka memang berada dalam Syria dan mendapat makluman terus daripada Syria. Jadi ketakutan tu memang jelas bahawa mereka ni betul-betul takut dengan kerajaan ni, sebab kalau bongkar rahsia mereka akan tangkap, family tangkap dan sebagainya. Jadi segala maklumat ini memang kita akan melalui beberapa proses saringan, adakah video ini betul, adakah video ini betul atau tidak dan sebagainya. Itu dalam kita orang punya, kami punya checklist sebelum kami utarakan sesuatu. Jadi untuk makluman saudara-saudari, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, boleh ikuti perkembangan Safe Syria ini melalui Facebook kami, www.facebook.com/safesyriamy, ataupun boleh ikuti melalui GPM Malaysia. Search sahaja di Facebook GPM Malaysia, dan juga boleh melalui website kami www.gpm.com.my. Dan jika ada penderma-penderma budiman di luar sana ingin menyalurkan derma, boleh menyalurkan ke dalam akaun Maybank kami atas nama Global Peace Mission Malaysia, di nombor 5642-2161-1602. Saya ulangi sekali lagi, di atas nama Global Peace Mission, Maybank 5642-2161-1602. Jadi insyaAllah kami akan launching kempen untuk konvoi Selamatkan Syria pada bulan Oktober, 2 minggu akan datang, akan dimaklumkan melalui Facebook page Save Syria kami insyaAllah. Terima kasih. Ya, itu respon dan juga Cik Syari telah pun mengumumkan bagaimana kalau rakan-rakan pendengar kita pada hari ini nak mengulurkan sebarang bantuan kepada GPM yang akan menyertai misi keamanan ke Syria pada bulan Oktober. Jadi mungkin kita ada sedikit masa lagi untuk kita rumuskan perbincangan kita yang saya kira pada petang ini dapat dijelaskan beberapa perkara dan juga isu yang berkaitan dengan Syria dan juga berkongsi pengalaman bersama dengan Cik Syahril Azfar yang telah pun menyertai misi keamanan yang disertai beliau baru-baru ini. Jadi mungkin yang bagi doktor mungkin boleh sedikit kesimpulan yang okay. boleh kita ambil dari perbincangan kita. Terima kasih banyak-banyak kepada sidan pendengar yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah walaupun saya nyatakan maklumat-maklumat yang kita sampaikan ini terutamanya daripada sahabat yang pergi sendiri ini adalah sebahagian kecil sebab dia banyak bukan sikit. Dan di sana mungkin apabila berlaku sedikit maklumat yang berlainan mungkin ada sedikit rasa kurang selesa. Akan tetapi kalau kita faham dengan sebenarnya dan kita tengok dengan sebenarnya secara lebih menyeluruh dan kita akan tahu cukup dengan kenyataan-kenyataan dan juga syahadah-syahadah ataupun pengakuan-pengakuan secara jelas menunjukkan betapa beratnya krisis kemanusiaan di sana. Sebab itu kita taklah nak kata secara sebarangan. Saya sendiri pun cukup berhati-hati bila saya melihat para ulama yang saya kasihi kadang-kadang ada dua pihak atas ijtihad masing-masing. Tetapi di sana kita mesti mengakui bahawa pertumpahan darah memang tak dibenarkan. Dalam apa jua sekalipun menzalimi orang tak dibenarkan. Dan ini mesti menjadi satu asas kepada kita. Kita nak kedamaian. Kita nak supaya bukan semata-mata kita selamat tetapi sahabat-sahabat kita selamat. Ini adalah cita-cita kita dan kita nak sahabat-sahabat kita hidup aman damai, boleh berkasih sayang dalam satu keluarga antara satu sama lain, boleh menunaikan ibadat haji dan sebagainya, menunaikan solat dengan baik. InsyaAllah satu masa insyaAllah sinar Islam akan fajar Islam juga akan menyingsing dan pada ketika itu insyaAllah kita yakin umat Islam adalah umat yang terbaik yang dapat menyelesaikan pelbagai masalah. Sekali lagi saya dengan rendah hati tolong baca, tak ada apa-apa tuan-tuan, semata-mata untuk sama-sama kita beri sumbangan kadar yang ada pada kita, kemampuan yang ada pada kita untuk sahabat kita yang kerana Allah ataupun bersungguh-sungguh untuk menolong sahabat-sahabat di Syria dan juga di tempat lain, iaitu Maybank 5642-2161-1602 atas nama Global Peace Malaysia. Jadi sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bahasa yang digunakan kurang sesuai dan mudah-mudahan semangat kita untuk sama-sama menolong saudara kita ini tetap membakar dalam jiwa kita dengan sungguh-sungguh. Sekadar itu, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara pendengar yang dirahmati Allah, kita telah pun berada di penghujung pertemuan dengan kesimpulan yang telah pun disampaikan oleh Afadhil Dr. Zulkifli sebentar tadi. Maka tamatlah perbincangan kita pada petang yang berbahagia ini menerusi Ad-Daurah dan insyaAllah pada minggu harapan kita akan sama lagi untuk isu-isu ataupun tajuk-tajuk seterusnya yang kita akan bincangkan dalam pertemuan kita. Jadi terima kasih kepada Afadhil Doktor dan juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun sama pada petang ini, Cik Syahril dan juga Cik Ju Fitri dan juga Cik Abdul, Saudara Abdul Manaf yang turut sama di studio. InsyaAllah kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara, saya sudahi pertemuan kita dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.